Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Jamaah pengajian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang telah dan terus melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita. Sungguh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar jemaah. Sungguh kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah banyak. Tak ada seorang pun dari kita yang mampu menghitung-hitungnya, bahkan memperkirakan sudah sejauh mana besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang mampu. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sebab kebaikan Allah, nikmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan limpahkan kepada kita sangat banyak. Tak ada seorang pun yang berakal, yang berperasaan yang akan mengingkari hal ini. Karena sangat jelas jemaah. Bahkan tak sekejap pun kita lepas dari curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak sedetik pun kita lepas dari naungan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap saat kita merasakan nikmat udara? Bukankah setiap saat kita merasakan kasih Allah berupa kebaikan Allah dengan dilimpahkannya kepada kita air, cahaya matahari, kenikmatan tubuh, kesehatan, pandangan, pendengaran, penglihatan, kemampuan berbicara, kenikmatan merasakan makanan dan minuman, dan berbagai bentuk-bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kenikmatan yang namanya kenikmatan iman, Islam. Ini kita rasakan betul jemaah. Sengsara betul hidup kita. Sengsara betul hidup kita, gersang hati kita, seolah-olah kita hidup, kita akan hidup seperti hidup hidup di alam yang betul-betul gelap tanpa adanya nikmat Islam dan iman ini sebagai nikmat yang sangat besar, bahkan kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat ini. Karena itu jemaah sekalian, kalau kita sadar akan hal ini, maka wajib atas setiap umat, wajib atas setiap muslim untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau kita telah berhasil mensyukurinya jemaah, bukan untuk kebaikan Allah juga, sebab kemuliaan, keagungan, kebesaran, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan dari makhluk. Allah tidak memerlukan seorang makhluk pun juga untuk menambah kenikmatan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lah yang memerlukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, betul-betul tidak butuh terhadap siapapun juga, tapi kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukuri, kebaikannya kembali kepada kita. Yeah. Padahal mensyukuri nikmat ini memang sudah harus, tidak boleh tidak. Itu pun kalau kita syukuri, maka kebaikannya kembali kepada kita jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Jika kalian ingkar, maka sungguh, jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambahkan, dan jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan berat, tetapi harus, tidak boleh tidak. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian ingkar, sungguh siksaku sangatlah pedih. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berat jemaah. Makanya tidak banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul syukurannya. Tidak banyak. Kerana jahil, sekejap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiy asy-syakur." Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang asy-syakur. Allah yang bilang ini jemaah. Sedikit yang masuk dalam golongan asy-syakur. Kerana jahil. Sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yakin Allah Maha mengetahui keadaan hamba. Allah tahu betul siapa dan bagaimana nantinya hamba. Kalau Allah bilang sedikit, pasti sedikit. Tetapi yang sedikit inilah yang harus kita berlomba-lomba. Sebab kesyukuran inilah yang dicari. Mewujudkan diri menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu beribadah dengan ibadah yang didasari dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah yang didasari dengan kebiasaan, dengan adat, atau ibadah yang didasari dengan maksud ingin dipuji, ingin mencari dunyawiyah. Ibadah tumbatilah, ibadah-ibadah sesat semua itu, karena salah maksudnya. Tapi ibadah yang betul adalah ibadah yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia mengabdi kepada Allah karena syukurnya kepada Allah. Iya, karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu berat. Sedikit kata Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang sedikit inilah orang berlomba-lomba. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hamba Allah yang sangat mulia, yang telah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dan sangat besar. Keutamaan yang tidak ditandingi oleh siapapun juga. Tapi ternyata usaha Nabi untuk menjadi hamba yang bersyukur tidak pernah surut. Tetap dia cari, dia upayakan. Padahal keutamaannya sudah tidak lain kalahkan. Ini terlihat ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi. Seolah-olah nada pertanyaannya Aisyah, ya heran atau gimana, yang maknanya ya Rasulullah, kenapa ibadahmu sangat luar biasa sampai bengkak kakimu dan lainnya dalam beribadah, padahal kamu adalah hamba Allah yang sudah diampuni segala dosanya, kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah saya menjadi hamba yang betul-betul bersyukur? Ini target yang diupayakan terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya yang paling hamba-hambanya yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian ini pula. Hamba yang betul-betul bersyukur. Ini pujian jemaah. Kalau sekedar hamba, ya mungkin sudah banyak orang yang mampu beribadah, memperhambakan diri kepada Allah. Tapi bagaimana menjadikan hamba, menjadikan diri kita sebagai hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini berat. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya dengan pujian yang sangat tinggi nilai ini. Sebagai hamba yang betul-betul hamba, yang hanya memperhambakan diri hanya kepada Allah, dan betul kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat contohnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Nuh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu kana abadan syakura. Sungguh dia Nuh itu adalah hamba, abdan hamba, yang betul penghambaannya hanya kepada Allah, betul-betul mengabdi kepada Allah, dan bersamaan dengan itu syakura, bersyukur jemaah, betul kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah sekalian, beribadah hanya kepada Allah dan bersyukur dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya adalah perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan dua hal ini Allah perintahkan secara bersamaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Balillaha fa'bud wakum minasyakirin. Bahkan beribadalah kamu hanya kepada Allah. Perintah pertama. Iya. Balillaha fa'bud. Ibadah kalian hanya kepada Allah. Ayo beribadah hanya kepada Allah. Tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Arahkan ibadah betul-betul hanya kepada Allah. Kemudian menyusul perintah selanjutnya, wa kum minasyakirin. Jadilah kamu hamba-hamba yang bersyukur. Digandingkan jemaah, perintah beribadah dengan upaya untuk menjadi hamba yang bersyukur. Sebab ibadah harus didasari dengan kesyukuran. Dan kesyukuran nanti betul kalau terwujud dalam bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci, ini rahasia hidup kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Ibadah yang bagaimana jemaah? Ibadah yang betul-betul didasari karena kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini berat, tetapi kemuliaannya tak tertandingi. Iya, kemuliaannya tak tertandingi. Nabi SAW saja berupaya betul menjadi hamba yang bersyukur, yang paling bersyukur. Iya. Kenapa? keutamaan menjadi hamba yang bersyukur itu sedikit, besar. Makanya yang betul-betul bersyukur itu tidak banyak, hanya sedikit. Wa qalilun min ibadi asy-syakur, kata Allah. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur. Biasanya kalau sesuatu yang sedikit tapi nilainya sangat tinggi, orang berlomba-lomba. Iya, biasanya. Tapi kalau perkara agama, tidak biasanya seperti itu. Ya. Tapi kalau perkara dunia, perkara dunia, syahwat, tangan reyang, batkanah, ini. Kalau yang sedikit, berlomba-lomba itu. Misalnya, anggaplah ada pengumuman dari Pak Lurah, ada pembagian beras mandi dan gula serta susu, tapi persediaan terbatas. Ketentuannya Pak Lurah membagi, yang duluan datang dia yang dapat. Jumlah kata dalam kelurahan misalnya ada 300 kata. Ternyata yang bisa dibagi hanya sekitar 75 kata. Iya, 300 kata, ada 75 kata yang bisa. Bagaimana caranya, jemaah? Biar mungkin belum makan cepat-cepat. Iya, baru pulang dari rumah, capek dan lainnya dari sawah, kok ada pengumuman seperti ini, langsung. Tidak perlu ganti pakaian. Dorong kita harus sorong-sorong. Yang penting siapin duluan. Ini kalau perkara dunia, sedikit. Sama juga misalnya, ada pengumuman, surat kabar, penerimaan pegawai, gajinya per bulan 10 juta. Yang diterima hanya 2 orang. Syarat-syaratnya luar biasa. Tidak berlomba-lomba tidak? Pasti berlomba-lomba. Dia tidak memenuhi syarat. Yang penting mendaftar. Sebentar tapi kita butuh apa lagi yang penting masuk. Dia tidak memenuhi syarat. Tidak apa-apa kita kasih 20 juta. 20 yang selesai terganti. Iya. Biar kita kasih 50 juta. 50 yang selesai. Ini kalau dunia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadi asy-syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku asy-syakur. Apa tanggapan orang-orang yang diturunkan pada ayat ini? Kaum muslimin, ya Allah itu. Iya, nanti saya di belakang saya. Tidak bersegera menjadikan, mewujudkan dirinya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Padahal maut setiap saat mengancam. Padahal tak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan dia akan meninggal. Dan bersamaan dengan itu, maut pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti merasakan yang namanya mati. Kesempatan tidak tentu jamaah. Kesempatan hanya hidup-hidup ketika hidup di dunia ini. Itu pun tidak tentu, kita tidak tahu. Sehingga yang ada adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan diri kita menjadi hamba yang betul-betul hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita malas, enggan untuk bersegera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal semua orang yang berperasaan itu tahu betul, sadar dengan sesadar-sadarnya, bahwa kalau kita dikasih kebaikan sama orang, pasti kita akan berbuat baik sama dia. Ini semua orang berperasaan sadar betul. Tapi sekali lagi contoh, kita misalnya sebagai petani, ya, mau menanam, sementara waktu musim panen sudah datang, modal, bibit, ya, yang penting bibitnya yang dulu persiapkan akhirnya harus dimakan dan lainnya, tidak ada persiapan bibitnya, tidak ada persiapan ininya dan lainnya, bila aku memerlukan uang, segera. Sementara keperluan harian terus berjalan, listrik, makan atau apa, kita pinjam sama orang, sama teman yang baik, kita pinjam sama dia, ya, ya karena datang kita datang ke rumahnya, tapi ya karena memang temannya orangnya baik, maka dia kita belum terlalu banyak bicara sudah tahu oh ini orang mau pinjam ini. Akhirnya teman kita langsung tanya berapa yang kamu butuhkan. Ya saya memerlukan sekitar 500.000 lah. Insya Allah Ta'ala sekitar 4-5 bulan kemudian saya akan bayar. Karena saya memiskin kesian sementara mendesak ini. Ya, teman datang masuk ke dalam bawa 600.000. Ketika uang itu dibawa, ketika uang itu belum dikasih sama kita, baru sekedar ada, dilihat. Ini diri mana? Bagaimana perasaan? Sudah ada perasaan gembira kan? Iya. Perasaan ini akan bertambah besar ketika dia mengatakan, ketika dia menyerahkan ini 600.000. Hah? 600.000. Hamba besar. Perasaan ini akan bertambah besar lagi ketika dia bilang 500.000 pinjaman, 100.000 hadiah. Bagi nada angkut. Anni minggu yang bagi nada angkut. Begini perasaannya orang. Gembira, senang betul sama dia. Ya kan? Dan ia akan semakin besar lagi kalau dia bilang terserah kapan kamu bisa bayar. Padahal 4-5 bulan itu belum tentu kita bisa bayar. Ketika dia katakan terserah kapan kamu bisa bayar, alhamdulillah. Begitu jadi ini jemaah sekalian. Perasaan ini akan lebih besar lagi kalau dia bilang ambil 600.000 pemberian cuma-cuma, bukan pinjaman. Ya kan? Akan semakin besar. Itulah cepat ke rumahnya sudah. Mungkin dia lupa di sendalnya atau apa, salah pakai dan lainnya. Gembira betul. Ya. Yeah. Sekarang saya tanya, orang yang dikasih pinjaman, orang yang dikasih dengan yang memberi, bagaimana hubungannya? Lihat perasaan orang yang memberi, yang diberi. Kita semua rasakan itu. Rasanya orang yang diberi terhadap yang di, yang memberi. Pasti cinta terhadap dia. Pasti, pasti selama masih punya perasaan pasti dirasakan. Pasti suka sama dia. Pasti ingin membantu dia kalau dia minta bantuan. Dia akan usahakan betul apapun keadaannya dia. Dia akan bantu. Lalu bang, saya ada acara di rumah, tolong jalan-jalan ke rumah, bantu ini. Oh iya, kapan-kapan dia? Oh sudah, mungkin dia belum datang. Orang belum datang. Segera, kecintaannya sama dia, betul-betul tidak ingin mengecewakan dia. Kalau lewat di depan rumahnya, ini muka berat kalau tidak menoleh. Minimal melemparkan senyum. Iya. Yeah. Jelas jemaah. Kita rasakan semua ini kan? Padahal hanya 600.000. Yang Allah berikan kepada kita berapa? Bisa dinilai dengan miliar? Tidak bisa. Bisa dihitung-hitung? Tidak ada yang bisa hitung. Pemberiannya cuma-cuma. Karena kasihnya Allah, sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Tapi mana kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah turunkan perintah, tidak ada yang berserah. Ketika Allah larang, tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan memanfaatkan nikmat Allah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian ingkar, sungguh siksaku sangatlah pedih. Ancaman bagi orang-orang yang ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang kasih dia rasakan, tapi kalau Allah yang beri dengan pemberian yang tidak bisa terhingga, betul-betul karena kasihnya Allah, baiknya Allah, rahmanya Allah, sayangnya Allah kepada kita, kita tidak bisa rasakan. Kecintaan kita serahkan kepada selain Allah. Rasa takut kita serahkan kepada selain Allah. Pengorbanan kita serahkan kepada selain Allah. Iya, ketaatan kita ketika ada yang suruh, kita serahkan kepada selain Allah. Padahal semua yang kita miliki dan yang dimiliki oleh semua orang datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tak ada satu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sekali ini jemaah, tenagai orang-orang yang betul-betul bersyukur itu tidak banyak, sedikit. Tapi kemuliaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersegera jemaah. Sebenarnya, biar orang yang bersyukur ini sedikit, tidak ada kemuliaannya. Memang orang harus segera bersyukur, ya kan? Karena baiknya Allah, banyaknya kebaikan Allah sama kita. Apalagi memang Allah sudah janjikan, siapa yang bersyukur pasti saya tambahkan. Itu pun Allah akan angkat derajat orang-orang yang bersyukur menjadi hamba Allah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita berlomba-lomba jemaah? Apalagi menghalangi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk takut hati-hati mereka, untuk gemetar hati-hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena merasakan kewajiban bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat harus karena rasa syukur jemaah. Iya, jangan salat karena terpaksa. Iya, salat karena kebiasaan. Apalagi kalau salat karena ingin dipuji. Ini lebih celaka lagi. Karena sudah masuk dalam riya syirik kecil. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bagi kita mulianya hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan jelaslah pula bagi kita wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bersyukur kalau kita memang ingin bersegera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai tiga rukun. Tidak teranggap betul syukurnya seseorang, sempurna syukurnya seseorang sebelum terpenuhi secara sempurna tiga hal ini. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demikian pula oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam syarah kitab Tauhid. Yang pertama, meyakini bahwa semua kebaikan yang dia miliki dan yang dimiliki oleh selain dia betul-betul datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai rahmah Allah kepada hamba, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Ini yang pertama. Kita akan ulas lebih jauh lagi. Yang kedua, yang pertama tadi itu pekerjaannya hati, yang kedua ini pekerjaannya mulut. Yang kedua, menyebut, menyatakan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Setelah dia yakin, dia sebut, dia ungkap, kemudian dia memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus. Nikmat, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semakin mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk semakin menyempurnakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tiga rukun dari syukur. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, pekerjaannya hati.